Fayanzuru kaifa ta'malun, Allah akan lihat bagaimanakah apa yang kalian lakukan dengan amanah pengelolaan dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hatilah kalian dengan godaan dunia dan godaan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i, karena sesungguhnya sebab kerusakan bani Israil pertama kalinya adalah gara-gara tergoda atau berkenaan dengan masalah wanita. Diatkan oleh Muslim. Ya, hadis ini dibawakan oleh penulis Imam Nawawi rahimahullahu taala karena dalam hadis ini terdapat perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menyebutkan, setelah beliau, setelah Nabi sampaikan keadaan dunia, maka Nabi perintahkan untuk bertakwa, sehingga dimasukkanlah hadis ini di bab ini, yaitu bab takwa. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keadaan dunia, Nabi sifati dunia dengan dua hal, yang pertama manis, yang kedua adalah hijau. Manis artinya itu satu hal yang nikmat dalam rasa, dan hijau artinya satu hal yang nikmat untuk dilihat. Maka jika sesuatu itu enak untuk dilihat dan enak untuk dirasa, maka tentu mata itu akan berusaha untuk mencarinya, kemudian jiwa pun menginginkannya. Dan jika dalam satu benda itu terkumpul dua hal, dicari oleh mata dan diinginkan oleh hati, maka tentu hampir-hampir manusia itu bisa dipastikan akan tergoda dengannya. Maka Nabi sampaikan bahasanya dunia itu satu hal yang manis rasanya dan hijau dalam pandangan manusia, sehingga banyak orang yang tertipu dengannya, sehingga banyak orang yang tenggelam dengannya, sehingga banyak orang yang menguras seluruh pemikirannya, seluruh pikirannya hanya untuk memikirkan dunia dan lupa dengan tujuan pokok Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat manusia untuk menjadi pengelola dunia. Untuk supaya Allah lihat bagaimanakah apa yang kita lakukan terhadap dunia. Apakah dengan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dunia, apakah dunia tersebut kita manfaatkan untuk taat kepadanya, dan kita pun kemudian berusaha untuk mengontrol keinginan dan jiwa dan nafsu kita, dan Allah, dan kita melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita, ataukah malah kita tertipu dengan dunia, akhirnya kita sibuk dengan dunia dan lupa dengan akhirat, lupa dengan kewajiban dan tugas pokok untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis Nabi katakan, "Fattaqud dunya," maka hati-hatilah dengan godaan dunia. Jangan sampai dunia itu menipu dan membuat kita terlena dan lupa dengan akhirat, lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita adalah orang yang berhati-hati dengan dunia dan bertakwa terhadap dunia manakala kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan berkaitan dengan dunia, dan kita tinggalkan apa yang Allah larang berkaitan dengan dunia, dan tidak terkecoh, tertipu dengan manisnya dunia dan indahnya dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat yang ke-33, "Fala taghrannakumul hayatud dunya," janganlah kalian terkecoh dengan kehidupan dunia. Kalian anggap bahasanya dunia itu adalah segalanya, dan dunia itu adalah tujuan pokok, dan dunia itu adalah tempat akhir kita. Maka janganlah kalian tertipu dengan dunia, wala yaghrannakum billahil ghurur, dan janganlah kalian tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala, tertipu dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tertipu dengan Allah? Ya, tertipu dengan kemurahan Allah. Ketika orang melakukan maksiat, masih saja tetap dapat nikmat. Orang dan maksiat tidak taat, tetap saja diberi lancar rezekinya, lancar urusannya. Akhirnya dia beranggapan bahasanya, oh, tidak apa-apa berbuat maksiat. Allah kemudian dia maka ini adalah tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan makna kemudian memudahkan untuk bermudah-mudah dalam melaksanakan kewajiban, bermudah-mudah untuk meremehkan sholat dan mengatakan Allah Maha tahu kalau saya itu sibuk, sehingga sholatnya nanti-nanti dan besok-besok, Allah Maha pengampun, mengampuni keteledoran saya karena tidak mau sholat gara-gara sibuk dengan kerja. Maka ini namanya tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala, tertipu dengan Allah Zat yang Maha Pengampun, tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Zat yang Maha Penyayang, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dan Penyayang untuk orang-orang yang taat dan bertobat, dan bukan orang-orang yang asik dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan wattaqun nisa, dan hati-hati dengan godaan lawan jenis. Ya, untuk laki-laki, dan hati-hatilah kalian dengan godaan wanita. Artinya ihdharuhunna, waspadalah dengan mereka, dan perintah untuk waspada di sini mencakup kewaspadaan berkenaan dengan tipu daya wanita berkenaan dengan suaminya. Karena seorang wanita itu punya kepandian trik untuk boleh jadi menjerumuskan suaminya dalam kejelekan, memprovokasi suaminya untuk korupsi dan sebagainya. Dia punya trik-trik tertentu yang ini jika kemudian seorang laki-laki itu tidak hati-hati, maka dia akhirnya tergoda dengannya dan terjerumus ke dalamnya. Demikian juga mencakup di sini, mencakup kewaspadaan berkenaan dengan godaan lawan jenis, godaan terhadap godaan yang timbul dari wanita. Oleh karena itu di akhir hadis Nabi katakan fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Sebab rusaknya Bani Israil adalah ketika fitnah wanita, godaan wanita itu dominan di tengah-tengah masyarakat Bani Israil. Akhirnya ketika para laki-laki Bani Israel itu tergoda dengan wanita, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu satu hal yang bisa kita perhatikan, kita jumpai bahasanya musuh-musuh Islam, musuh-musuh umat Islam, orang-orang yang benci tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat perhatian di zaman ini, mereka fokus terhadap wanita. Bagaimana kemudian memprovokasi wanita agar melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana memprovokasi wanita agar wanita mau tabarruj, agar wanita mau berdandan untuk umum, untuk publik ketika keluar rumah? Maka itu satu hal yang menjadi agenda besar dari musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kaum muslimin. Demikian juga kemudian propaganda agar wanita itu merasa biasa-biasa saja ketika dia bercampur baur dengan lawan jenis. Dan kemudian demikian juga ada propaganda dari orang-orang yang benci dengan Islam untuk memaksa dan mengharuskan wanita untuk keluar dari rumahnya, untuk sibuk jadi pekerja. Terus sebelum kita baca lebih lanjut dalam keterangan yang ada di sini, satu hal yang patut untuk dan kita perhatikan, tentu Islam mengatur masalah rumah tangga, dan di antara aturan Islam adalah pembagian tugas, di mana wanita atau istri itu diminta untuk lebih fokus urusannya, urusan rumah tangga, urusan rumah, urusan dan berbagai macam tetek bengek berkaitan dengan hal tersebut. Sedangkan laki-laki yang kemudian diminta untuk banyak keluar rumah untuk kemudian kerja cari nafkah, itu pembagian kerja yang, pembagian fungsi yang diatur oleh Islam. Meskipun ini bukan berarti melarang wanita untuk sama sekali, melarang secara total wanita untuk bekerja, namun perlu satu hal yang diingat, bahasanya idealnya keluarga seorang muslim demikian keadaannya, ada pembagian tugas. Tidak bisa kita bayangkan jika dua-duanya bapak dan ibu itu sibuk di rumah, maka bagaimanakah nasib rumah? bagaimanakah nasib dan anak-anak? Tentu tidak bisa bisa dipastikan tentu akan terbengkalai dan tidak minimal tidak akan bisa maksimal sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya lebih pasrah kepada orang lain untuk ngurusi anak dan sebagainya. Namun hal ini tidak berarti kemudian melarang wanita untuk bekerja secara total. Namun pada dasarnya wanita seharusnya tidak bekerja, idealnya. Namun boleh jadi kemudian karena tuntutan keadaan dia kemudian bekerja di luar rumah. Dan satu hal yang patut untuk diperhatikan, maka tidak ada keharusan wanita untuk bekerja dan menafkahi rumah tangga. Biaya rumah tangga dan kebutuhan nafkah adalah tanggung jawab 100% tanggung jawab laki-laki. Dan seandainya kemudian wanita kemudian mengambil pilihan untuk bekerja, maka ada aturan-aturan berkenaan dengan masalah pekerjaan apa sebaiknya yang dipilih. Maka tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang wajib harusnya ditangani oleh wanita, semacam kemudian pendidikan sesama wanita untuk anak-anak perempuan, demikian juga kesehatan perkenan dengan sesama perempuan. Maka satu hal yang hukumnya wajib, satu hal yang hukumnya wajib adanya wanita yang kerja di bidang-bidang tersebut, untuk yang menjadi dokter perempuan, kemudian perawat perempuan dan yang lainnya. Dan satu hal yang patut untuk diperhatikan oleh para suami ketika dia mengizinkan istrinya untuk bekerja, maka uang yang didapatkan dan harta yang didapatkan oleh istri dari pekerjaannya adalah milik istrinya. Tidak boleh dia minta dan dia bebani biaya kebutuhan rumah tangga dari istrinya kecuali kalau dia memang merelakannya. Adapun jika dia tidak merelakannya, maka pada dasarnya itu adalah milik penuh seorang wanita. Nah, satu hal yang kemudian patut untuk digarisbawahi adalah kesan dan propaganda agar wanita harus bekerja. Nah, ini yang harus bekerja dan asal bekerja tanpa pilih-pilih orang kerja yang diambil. Ini akan dibahas di sini. Maka di antara propagandanya adalah mengharuskan wanita untuk bekerja bersama dengan laki-laki dengan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Sehingga jadilah manusia, ya, karena propaganda orang-orang yang tidak suka dengan Islam, jadilah kaum muslimin atau banyak orang itu bagaikan keledai saja, tidak ada yang dipikirkan kecuali perut, demikian juga syahwat di bawah perut. Dan karena propaganda orang-orang yang tidak suka dengan Islam, para musuh-musuh Islam dan kaum muslimin, maka jadilah wanita itu dipropaganda sedemikian rupa sehingga wanita itu seakan-akan cuma ingin dibuat dan dijadikan sebagaimana boneka. Manusia tidaklah perhatian dengannya kecuali dari sisi fisiknya, boneka yang cantik, boneka yang ini. Maka wanita kemudian dituntut untuk demikian keadaannya. Maka dipropaganda wanita agar yang dipikirkan bagaimanakah berhias, bagaimanakah berdandan. Maka kemudian didatangkanlah berbagai macam alat untuk mempercantik diri dan memperhias diri. Ada yang berkaitan dengan rambut, ada yang berkaitan dengan kulit, ada yang berkaitan dengan menghilangkan bulu-bulu di badan. Bulu-bulu yang ada di betis, ada di hasta, di wajah dan di semua tempat. Sehingga mereka jadikan mayoritas apa yang dipikirkan oleh perempuan adalah kemudian memperindah sisi fisiknya semata. Tak ubahnya sebagaimana boneka dari plastik. Kemudian tidak lagi kemudian punya kepedulian dan perhatian berkenaan dengan ibadah, tidak lagi punya kepedulian mikirkan pendidikan anak-anaknya. Namun yang dipikirkan itu adalah fisik, sampai perlu keluar biaya yang sangat mahal hanya untuk urusan semacam itu. Demikian juga kemudian musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam, musuh-musuh syariat Islam dan orang-orang yang tidak menyukai kalau wanita itu memiliki rasa malu, mereka menginginkan untuk menjerumuskan para wanita dalam pekerjaan yang harusnya adalah menjadi pekerjaan laki-laki. Sehingga dampaknya ini mempersempit lapangan kerja bagi laki-laki. Sehingga jadilah banyak laki-laki itu cuma hilir mudik jalan-jalan di pasar tanpa punya pekerjaan. Sehingga terjadilah kemudian pengangguran, dan ini tentu satu bagi laki-laki, dan tentu ini satu hal yang berbahaya, satu hal yang merupakan syarun kabirun, bahaya yang besar dan dampak buruk yang besar. Karena jika kemudian para pemuda itu punya banyak waktu kosong padahal dia punya banyak duit, maka ini tentu adalah bahaya yang sangat-sangat besar, sebagaimana ungkapan penyair. Inna syababa, jika para pemuda, wal faroha wal jiddata, bersama dengan waktu kosong dan harta yang berlimpah, wajiddah, maknanya adalah harta, mafsadatun lil mar'i ayu mafsadah, maka itu akan merusak seseorangnya dengan betul-betul rusak. Maka di sini disampaikan satu keterangan yang menarik untuk diperhatikan dan digarisbawahi, bahaya dari waktu kosong. Waktu kosong itu tentu satu hal yang berbahaya, karena banyak orang yang tidak bisa memanfaatkannya dan mengisinya dengan baik. Jarang orang itu bisa kreatif ngisi waktu kosongnya dengan hal-hal yang manfaat. Maka kecenderungan waktu kosong, apalagi kemudian waktu kosong tersebut diiringi ditambah dengan punya duit, itu kemudian kecenderungannya adalah melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan melakukan hal-hal yang nilainya dosa. Maka satu hal yang sangat penting adalah adalah memanfaatkan waktu kosong dengan baik, punya kreatif dalam masalah pemanfaatan waktu kosong dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan manfaat. Maka pengangguran itu satu hal yang sangat berbahaya dan dibenci oleh Islam. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saya tidak suka dengan seorang yang pengangguran, tidak sibuk dengan urusan dunia, tidak pula sibuk dengan urusan akhirat. Sibuk ngaji enggak, sibuk kerja juga enggak, cuma nongkrong, tidur, hilir mudik, ngalor ngidul. Itu satu hal yang sangat-sangat dibenci dan satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu, maka kembali ke pembahasan tentang masalah propaganda musuh-musuh Islam. Maka mereka, para musuh-musuh Islam, berupaya untuk menceburkan wanita ke dalam berbagai macam pekerjaan yang harusnya ditangani oleh laki-laki. Kemudian banyak, kemudian hal ini menyebabkan banyak laki-laki yang kemudian nganggur. Dan dengan ini maka rusaklah laki-laki dan rusaklah wanita. Tahukah anda apa yang terjadi? Yang terjadi dengan mempekerjakan wanita di ruang kerja laki-laki, tentu akan terjadi campur baur laki-laki dan perempuan. Dan ketika terjadi teman kerja itu campur baur laki-laki dan perempuan, sebagaimana rahasia umum dan sebagaimana yang jamak kita ketahui, akhirnya terjadilah perselingkuhan, perzinahan dan perbuatan-perbuatan keji. Kalau kemudian teman kerjanya laki-laki semua, tentu normalnya tidak akan terjadi hal-hal semacam ini. Dan sudah jamak kita ketahui, berawal dari teman kerja itu lawan jenis, kemudian ditambah makan siang bareng, kemudian ditambah yang satu punya masalah di rumah dengan suaminya, yang ini punya masalah di rumah lagi jengkel sama istrinya, maka kemudian berembet dari situ dan terjadilah ini dan itu. Akhirnya terjadilah berbagai macam hal yang tidak diharapkan. Yang semula cuma makan siang bareng, kemudian jadi bubuk siang bareng. Dan itu sudah rahasia umum yang kita jamak kemudian kita ketahui, satu hal yang biasa terjadi di banyak tempat. Maka satu hal yang benar yang diingatkan oleh para ulama tentang bahaya hal ini. Bahasa berawal dari lawan jenis di tempat kerja, kemudian makan siang bareng, boncengan bareng, kemudian curhat, kemudian PDKT-PDKT, dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Berawal dari kemudian zina mata, kemudian terjadi zina lisan, dan ini satu hal yang banyak, obrolan kerja, obrolan di kantor yang di situ, bahkan lawan jenis, obrolannya obrolan nyerempet-nyerempet. Padahal ini semua sudah berkeluarga, yang perempuan juga sudah berkeluarga, yang laki-laki juga sudah berkeluarga, dan herannya ketika kemudian ada guyonan nyerempet-nyerempet demikian, kita jumpai wanita yang sudah berkeluarga itu juga mengimbangi guyonan serempetan-serempetan tadi. Ini bukan hanya jadi pendengar, namun juga ikut jadi ikut nimbrung, ikut guyonan. Maka ini zina lisan. Ini zina lisan, dan boleh jadi kemudian berkembang jadi zina tangan, pegang-pegang, kemudian akhirnya zina sesungguhnya. Ini semua satu hal yang sangat berpeluang besar untuk terjadi jika wanita itu bekerja satu pekerjaan bareng, satu tempat bareng dengan laki-laki. Dan betapa banyaknya kerusakan yang terjadi di satu negeri yang laki-lakinya dipekerjakan bareng dengan wanita. Kemudian jika seorang wanita itu dipekerjakan dan kemudian dia sibuk di luar rumah, maka tentu dia akan menjauh dari rumahnya. Dia tentu akan jauh dari rumah, jauh dari suaminya, dan ini akan menyebabkan pecah dan rusaknya rumah tangga. Kemudian jika wanita ini dipekerjakan, maka tentu rumah ini akan perlu pembantu. Dan di kasus di Timur Tengah, di daerah, di negeri-negeri Arab, akhirnya didatangkanlah wanita dari berbagai macam tempat untuk jadi pembantu rumah tangga. Yang boleh jadi tanpa kemudian melihat agama apa yang diperlu oleh wanita ini. Yang penting ada yang ngurusi rumah. Boleh jadi dia agamanya agama musyrik dengan berbagai macam bentuknya, atau kekafiran dengan berbagai macam jenisnya. Dan tanpa menimbang bagaimanakah latar belakang akhlak dan moral pembantu yang didatangkan. Karena yang penting ada yang ngurusi rumah. Meskipun agamanya bukan agama Islam, meskipun latar belakang moralitas dan akhlaknya itu bejat, maka kemudian didatangkanlah perempuan dari berbagai macam tempat untuk jadi pembantu rumah tangga di dalam rumah. Kemudian sedangkan wanita-wanita kita sendiri malah kerja di tempat kerjanya laki-laki. Maka kemudian kita nihilkan laki-laki dari pekerjaan dan kita sibukkan wanita. Wa hadza aidan fi mafsadah adzimah. Dan di sini terdapat bahaya yang sangat besar, seringkali ini akan jadi dampak pecahnya dan rusaknya rumah tangga. Karena jika anak-anak tidaklah tumbuh besar, kecuali di depannya itu cuma ada pelayan, akhirnya dia lupa dengan ibunya, lupa dengan bapaknya. Maka anak ini pun kehilangan kepergantungan dengan ibu dan bapaknya. Bahkan kata sebagian orang, ketika terutama sejak bayi anak itu kemudian dimomong oleh pembantu, sering banyak kasus itu akhirnya, kata banyak orang, akhirnya rupa anak tadi malah mirip dengan pembantunya daripada dengan ibunya. Ada pengaruh ke fisik ketika anak itu kecil dari bayi dia diasuh oleh seseorang, itu kemudian bisa mempengaruhi, kata sebagian orang. Saya belum tahu kemudian gimana secara ilmiah, dan sebagian orang kemudian membuat kesimpulan demikian. Bayi ketika dimomong oleh pembantu, lama-lama dia mirip sama pembantunya, sudah tidak lagi mirip sama bapak dan ibunya. Katanya ada dampak secara fisik ketika anak itu diurusi hampir 24 jam oleh pembantu, oleh orang lain. Itu punya dampak secara fisik. Wallahu a'lam. Maka rusaklah kemudian rumah, rusaklah rumah tangga, dan terjadilah berbagai macam kerusakan yang tidak ada yang tahu dampaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah diragukan bahasanya musuh-musuh kaum muslimin, dan perpanjangan tangan atau ekor perpanjangan tangan dari musuh-musuh kaum muslimin, karena kita jumpai di tubuh kaum muslimin ada orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan bagi orang-orang kafir yang menginginkan rusaknya kaum muslimin. Yang ini perpanjangan tangan orang-orang kafir ini biasanya diawali dari mereka belajar di negeri-negeri kafir, belajar Islam namun di negeri kafir, ya. Kemudian terlumurilah pikirannya dan akidahnya dengan akidah dan pemikiran orang kafir, kembali ke negeri-negeri Islam, kembali ke tengah-tengah kaum muslimin, kemudian menyebarluaskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan rusak, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Inilah perpanjangan tangan orang-orang kafir di negeri-negeri Islam. Maka ketika mereka belajar Islam di negeri kafir ini, mereka bukan hanya bukan hanya orang-orang kafir tersebut mencuci otak mereka, bahkan saya katakan bahasanya bahasanya mereka telah mengotori otak-otak mereka dengan berbagai macam pemikiran yang rusak yang berlawanan dengan ajaran Islam. Maka boleh jadi mereka mengatakan mereka mengatakan ini satu pemikiran yang tidak bertentangan dengan akidah, namun kita setelah kita perhatikan dan jika kita lihat, maka itu adalah pemikiran yang merusak akidah. Laisa ma'aradatu akidah bi ayyakula insan bi anallahu la syarik. Maka apakah mungkin kita katakan tidak bertentangan dengan akidah ketika seorang itu mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu, atau kemudian bahkan mengatakan Allah itu tidak ada dan kalimat-kalimat semacam itu. Bahkan maksiat pun menghancurkan akidah. Bahkan yang benar, jangankan pemikiran dan akidah yang rusak, bahkan maksiat itu sendiri merusak akidah dengan betul-betul merusak. Maka ketika seorang itu kemudian dia pikirannya hanya sibuk dengan memperturuti syahwat dan nafsunya, maka jadilah dia seakan-akan di sini disebut sapi atau kemudian keledai, tidak punya kepedulian dengan masalah akidah, tidak punya kepedulian dengan masalah ibadah, sibuk pikirannya hanya dengan dunia, keindahan dunia dan syahwat lawan jenis, ya, maka tentu ini satu hal yang merusak akidah. Dan berkenaan dengan bahaya lawan jenis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih diriatkan oleh Al-Bukhari, "Mataraktu ba'di fitnatan adara 'ala rijal minan nisa'i." Ya, tidaklah aku tinggalkan setelah aku wafat satu bahaya yang lebih merusak laki-laki daripada bahaya wanita. Oleh karena itu, maka ada seorang ulama besar di zaman tabi'in, Sa'id ibn Musayyib rahimallahu taala, yang beliau adalah manusia yang paling berilmu di kalangan tabi'in, ya, yang ketika itu kondisi mata beliau yang satu itu sudah tidak bisa melihat, yang satu kemudian samar-samar untuk melihat. Beliau mengatakan padahal beliau adalah orang yang sangat berilmu dan sangat mendalam ilmunya, ulama besar, bahkan ulama paling besar dari sisi ilmu di kalangan tabi'in, tabi'in yang paling mulia dari sisi ilmu, Sa'id bin Musayyib mengatakan, dalam usiaku semacam ini, seperti ini, tidak ada yang lebih aku khawatirkan, godaan yang lebih aku takutkan daripada godaan wanita. Demikian yang beliau katakan, padahal beliau adalah beliau dari sisi ilmu, dan beliau adalah sudah berusia 80 tahun ketika itu, dalam kualitas pandangan mata yang seperti itu, namun beliau mengatakan demikian. Maka godaan wanita itu tidak hanya, godaan lawan jenis itu tidak hanya terbatas pada anak-anak muda yang jomblo-jomblo, yang belum nikah, itu tidak hanya terbatas demikian. Yang sudah menikah juga sama saja. Atau bahkan kemudian godaannya lebih besar. Godaannya lebih besar. Kalau kemudian yang sebelum menikah itu punya idealisme, hanya tergoda dengan wanita jenis-jenis tertentu, setelah menikah malah idealismenya itu banyak yang luntur, ya godaan semua wanita itu menggoda. Godaan semua wanita itu malah menjadi satu hal yang menggoda. Maka yang sudah berkeluarga, godaan lawan jenis itu lebih besar, lebih berbahaya daripada yang malah belum menikah. Dan godaan lawan jenis ini tidak hanya terbatas yang masih berusia muda, yang usia tua, yang sudah tergolong simbah-simbah pun, itu juga tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan godaan. Dan kita bisa baca di koran sejumlah ada kasus, ada simbah-simbah mati di hotel. Itu satu hal yang tidak sedikit terjadi. Simbah-simbah. mati karena minum obat kuat di hotel karena booking PSK. Satu hal yang banyak kita jumpai, baca di koran, berita-berita di koran. Maka ini menunjukkan bahasanya godaan lawan jenis itu tidak hanya terbatas pada yang muda-muda, yang tua pun juga sama nasibnya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Sa'id ibn Musayyib. Meskipun beliau berumur 80 tahun dengan keadaan ilmu yang sangat luar biasa, keadaan pandangan yang juga sudah bermasalah, namun beliau katakan godaan yang besar, godaan yang mengkhawatirkan, godaan lawan jenis dalam ini godaan wanita. Ya, kemudian berkaitan dengan masalah kemudian walihada, oleh karena itu menjadi kewajiban kita semua sebagai seorang muslim untuk melawan pemikiran-pemikiran ini, pemikiran-pemikiran yang biasa dibawa oleh orang-orang yang belajar Islam malah namun di barat dan di negeri-negeri kafir yang pulang membawa pemikiran yang rusak, dan menjadi kewajiban kita untuk menghadapinya tentu masing-masing sesuai dengan kemampuannya di setiap tempat dan di setiap tempat dan setiap kesempatan. Ilman satu hal yang patut untuk kemudian kita ketahui bahasanya dijumpai di tengah-tengah kita kaum muslimin sekelompok orang, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak jumlah mereka dan tidak mewujudkan cita-cita mereka. Mereka menginginkan hal ini, menginginkan kerusakan, menginginkan kekacauan nilai dan hilangnya nilai-nilai Islam di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah negeri muslim yang mayoritasnya adalah kaum muslimin yang damai, negeri yang kemudian orang-orangnya itu muhafidz, perhatian dengan aturan-aturan Islam dan nilai-nilai Islam, atau terutama kemudian khususnya adalah negeri Arab Saudi, yaitu adalah negeri yang cinta dengan kedamaian dan perhatian rakyatnya, demikian juga pemerintahnya dengan aturan-aturan Islam, karena mereka menyadari bahasanya benteng terakhir kaum muslimin itu adalah Arab Saudi. Maka ketika Arab Saudi itu rusak, maka rusak sudah, bisa dipastikan rusak sudah seluruh kaum muslimin. Karena kaum muslimin di tengah-tengah, karena negeri Arab Saudi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin itu jadikan sebagai tolak ukur. Banyak orang mengatakan di Arab saja demikian, di Arab saja demikian. Bagi yang sudah pernah umrah, pernah haji, mengatakan di Arab itu demikian. Banyak kaum muslimin, orang-orang awam kaum muslimin menjadikannya sebagai tolak ukur, dianggap sebagai patokan. Oleh karena itu, maka benteng Islam, benteng kaum muslimin terakhir adalah negeri Arab Saudi. Ketika itu rusak negerinya, rakyatnya, kemudian image-nya itu di tengah-tengah kaum muslimin itu kemudian rusak, maka berhasillah mereka merusak Islam dan kaum muslimin. Maka ini adalah benteng terakhir kaum muslimin, yang di sana ada tempat-tempat suci bagi kaum muslimin, kiblatnya kaum muslimin. Maka banyak orang-orang kafir ingin merusak, merusaknya, merusak masyarakatnya, merusak image tentangnya, sehingga rusaklah seluruh umat Islam. Karena seluruh umat Islam memperhatikan negeri ini, apa yang terjadi pada negeri Arab Saudi, maka jika hilang rasa malu, hilang agama dari negeri ini, fasalamun alaihim, maka selamat sudah, maka selesai sudahlah, kemudian rusak sudahlah agama dan rusak sudahlah rasa malu. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban kami katakan, jadi wahai saudara-saudaraku, menjadi kewajiban kita baik yang muda ataupun separuh baya ataupun yang tua, baik itu orang yang berilmu ataukah pelajar agama, punya kewajiban untuk menentang pemikiran-pemikiran semacam ini. Kemudian kita sadarkan seluruh masyarakat untuk mewaspadai hal ini, sehingga pemikiran-pemikiran rusak yang dibawa dari negeri-negeri kafir oleh orang-orang yang boleh jadi belajar Islam namun di negeri kafir itu tidak tersebar di tengah-tengah kita sebagaimana tersebarnya api di rumput yang kering kemudian membakar kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan tipu daya mereka yang ingin membuat rencana untuk merencanakan keburukan semacam ini, mudah-mudahan Allah jadikan, Allah kembalikan ke leher-leher mereka sehingga Allah dan Allah tidak wujudkan apa yang mereka harapkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengendalikan mereka dengan Allah datangkan orang-orang yang saleh, orang-orang saleh sehingga memadamkan kerusakan yang mereka buat. Innahu jawadun karim. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka banyak hal yang tadi beliau disampaikan di sini, di antaranya adalah satu hal yang patut untuk menjadi kewaspadaan kita bersama. Bahasanya di tengah-tengah kaum muslimin itu kita jumpai ada orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan orang-orang kafir. Yang ini tidak hanya terjadi di Indonesia dengan jilnya, dengan jaringan Islam liberalnya, dengan yang disebut dengan Islam liberal. Dan perlu diketahui bahasanya hal ini juga terjadi sampai di Arab Saudi. Itu kemudian adanya orang-orang yang liberal yang kemudian ingin merombak tatanan yang sudah mapan, yang sudah baku tentang Islam, dengan kemudian menggembar yang tentu kalau di Indonesia mereka lebih berani daripada di Arab Saudi. Maka kemudian gembar-gemborkan, boleh jadi jilbab itu adalah cuma budaya orang Arab, jilbab itu Al-Quran itu kemudian sudah tidak lagi relevan di zaman ini, dan hal-hal yang lain yang merupakan hal-hal yang merusak akidah. Yang ini digembar-gemborkan oleh orang-orang yang sebagiannya mengaku Islam, padahal sejatinya mereka adalah orang-orang munafik, memusuhi Islam, namun dengan sebagai kaum muslimin supaya diterima, bahkan kemudian digelar sebagai cendekiawan muslim agar supaya lebih diterima. Karena seandainya jika mereka kemudian blak-blakan kemudian dengan bentuk aslinya, maka tentu kaum muslimin akan menolaknya. Maka mereka menggembar-gemborkan semua agama itu sama, Islam dengan yang lain adalah semuanya adalah sama-sama jalan menuju surga. Meskipun kita lihat orang yang punya gembar-gembar semacam ini, dia tidak berani pindah ke agama yang lain, namun masih saja ngaku sebagai muslim. Dan itu satu hal yang namanya tidak konsekuen. Kalau dia berkeyakinan bahasanya Islam sama dengan yang lain, sama-sama mengantarkan ke surga, kenapa tidak kemudian sebulan Islam, kemudian nanti bulan depan Katolik, bulan depan lagi Protestan, bulan depan lagi, sehingga kemudian bisa rukun dengan semuanya, bisa menyatu dengan semuanya. Namun kenapa tidak mereka ini tidak lakukan, padahal mereka berkeyakinan semua agama itu sama? Karena jika mereka melakukannya, kaum muslimin sudah langsung antipati. Antipati dengan tulisannya, antipati dengan ceramahnya, antipati dengan perkataan-perkataannya. Orang ini agamanya pindah-pindah. Bulan ini kemudian muslim, bulan depan Katolik. Maka orang Islam, orang-orang awam itu akan langsung jaga jarak dan akan waspada. Namun itu alasan sebenarnya kenapa mereka tidak mau pindah-pindah agama, padahal keyakinannya semua agama itu sama. Karena ketika mereka masih bertahan dalam Islam, kemudian gembar-gembor, jangan fanatik dengan Islam, jangan anggap Islam itu jalan kebenaran satu-satunya, jalan surga satu-satunya, nanti kemudian surga itu terlalu lapang kalau cuma orang Islam saja penghuninya, maka perlu juga diyakini orang, nanti kita juga di surga bertetangga dengan orang Katolik, dengan orang ini dan itu, dan mereka masih ngaku Islam, apalagi kemudian dikasih gelar cendekiawan Islam, maka boleh jadi banyak orang yang terkecoh, tertipu, kemudian termakan dengan propaganda yang mereka lakukan. Dan keadaan semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan ini terjadi di semua negeri kaum muslimin. Kan ini proyek besar orang-orang kafir untuk merusak Islam. Setelah mereka sadar tidak mungkin merusak Islam dengan jalan kekerasan dan peperangan, setelah kekalahan telak mereka di perang salib yang berlangsung selama berabad-abad lamanya, maka kemudian mereka nyadari, mereka membuat peperangan baru dengan bentuk merusak Islam, dengan membawa kaum muslimin untuk belajar di negeri kafir, bahkan untuk belajar Islam, akhirnya kemudian kembali ke negeri Islam untuk merusak hal-hal yang sudah mapan, hal-hal yang sudah bagian dari hal-hal yang prinsip dalam ajaran Islam, kemudian digoyang, kemudian dirontokkan, sehingga mereka menginginkan Islam itu tidak sebagaimana Islam. Ya. Kalau kemudian orang itu mengaku Islam, namun Islam itu cuma sekedar pengakuan, dan keyakinannya orang yang mengatakan Allah itu punya anak itu juga sama baiknya dengan Islam. Dengan orang yang kemudian menyembah berhala ini dan itu sama baiknya dengan Islam. Maka Islam itu tidak lagi menjadi Islam. Islam itu tidak lagi menjadi Islam. Dan satu hal yang patut untuk kemudian kita ketahui dan patut untuk kita sadari, titik beda yang terpenting antara Islam dengan bukan Islam itu bukan dalam masalah ajaran jangan mencuri, jangan merampok, jangan membunuh. Namun yang jadi titik beda yang paling mendasar adalah keyakinan. Keyakinan kita tidak bisa tawar-menawar berkenaan dengan keyakinan yang meyakini Allah punya anak misalnya. Tidak bisa ada tawar-menawar. Atau sang Nabi Isa adalah manusia anak Tuhan atau kemudian setengah Tuhan. Satu keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka sebagian mereka mengatakan Islam itu sama dengan yang lain dengan mengatakan dalam Islam dilarang mencuri, di sana juga dilarang mencuri, di sana juga dilarang mencuri. Di sana kemudian diperintahkan untuk baik sama orang, ini juga diperintahkan untuk baik sama orang. Maka satu hal yang patut untuk kita sadari, yang membedakan Islam dengan bukan Islam, yang pokok itu adalah akidahnya, adalah keyakinannya, konsep ketuhanannya, konsep ibadahnya. Itu yang paling pokok membedakan antara Islam dengan bukan Islam. Bukan dalam masalah jangan mencuri, jangan berzina, jangan merampok, jangan mengambil harta yang bukan haknya, jangan membunuh. Bukan itu yang menjadi titik beda. Maka karena hal semacam ini tanpa agama pun boleh jadi orang itu menyadari. Ateis sekalipun boleh jadi menyadari, ya bunuh orang itu jahat, ya ngambil sesuatu yang bukan haknya itu sebuah kejahatan. Enggak pakai agama, ya. Bahkan orang yang anti agama sepakat kalau ini satu hal yang jelek. Maka titik pembeda antara Islam dengan bukan Islam bukan di sini, ya. Bukan di hal-hal semacam ini, namun dalam hal-hal berkenaan dengan masalah keyakinan dan bagaimanakah ritual ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas, kita kasih kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.